Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira ama ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Huququl Aulad 'alal Aba' wal Ummahat. Qala al-muallif Asy-Syaikh الدكتور العلامة عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى ورعاه. وكذلك لا يجوز أن يسمى اسما معبدا لغير الله. Masih pembahasan tentang hak anak setelah anak itu dilahirkan, yaitu hak yang kedua, tasmiyatuhum at-tasmiyatal hasanah wa ikhtiyarul ismi salih al-hasan, memberikan nama yang baik dan memilihkan nama yang saleh yang mengandung unsur kesalihan, kebaikan dan kebagusan. Sampai pada ucapan beliau, wa kadzalika la yajuzu ayusamma isman mu'abbadan li ghairillah. Demikian pula tidak boleh hukumnya di dalam syariat ini untuk memberikan nama yang mengandung unsur penghambaan kepada selain Allah. Ini adalah perkara yang disepakati oleh para ulama, disebutkan di ta'liq. Ini merupakan ijma', disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hazm rahimahullah di dalam kitabnya Maratibul Ijma'. Seperti kaum musyrikin biasa menamakan anak-anak mereka dengan Ad-Dushams, atau dinisbahkan kepada berhala mereka, ya. Naam, yang seperti ini dilarang. Wala yajuzu ayusamma bi asma'il kuffar. Begitu pula tidak boleh untuk memberikan nama dengan nama orang-orang kafir. Wala biasma'in fiha tazkiyatun linnafs. Dan tidak boleh pula dengan nama-nama yang mengandung unsur tazkiyatun linnafs, pensucian diri. Hal ini didasarkan pada firman Allah subhanahu wa ta'ala yang mengandung larangan tentang hal itu, tentang tazkiyatun nafs, mensucikan diri sendiri. Wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Dan janganlah kalian mensucikan diri dari kalian, sesungguhnya dia, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, a'lam, lebih mengetahui bimanittaqa, lebih mengetahui siapa yang bertakwa. Wan nabiyyu alaihi salatu wassalam kana yughayyiru ba'da al-asma'il qabihah ila asma'in hasanah. Sekarang beliau menyebutkan beberapa bentuk af'alun nabi alaihi salatu wassalam, bagaimana praktek dan contoh perbuatan nabi alaihi salatu wassalam di dalam permasalahan ini, yaitu mengganti nama dari nama-nama yang jelek ke nama-nama yang bagus. Dan Nabi alaihissalatu wassalam dahulu mengubah sebagian nama-nama yang jelek, yang bermakna buruk, ke nama-nama yang baik, yang memiliki makna yang baik. Faqad ghayyara alaihi salatu wassalam kama jaa'a 'inda Muslimin fi sahih. Beliau alaihi salatu wassalam mengganti sebagaimana yang datang di dalam Sahih Muslim, di dalam kitab Al-Adab, bab istihbabi taghyiril ismil qabihi ila hasan. Di dalam kitab Al-Adab, bab yang berjudul istihbab, disunnahkannya, disenanginya mengubah nama yang jelek, itu makna yang, nama yang mengandung makna jelek, ke nama yang mengandung makna yang baik. Min hadithi Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiyya alaihi salatu wassalam ghayyara isma Asiyah. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam mengganti seorang anak perempuan yang diberi nama Asiyah. Asiyah dari kata isyan, bermakna kemaksiatan, lawan dari ta'ah, masdarnya isyan. Kalau isim fa'ilnya asi, kalau musanna atau mu'annas adalah asiyah. Maka yang seperti ini mengandung makna kejelekan, karena berasal dari kata isyan, kemaksiatan, lawan dari at-ta'ah, ketaatan. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, anti jamilah, engkau jamilah, ya, mengganti nama Asiyah menjadi jamilah, yaitu yang bermakna indah atau bagus. Wa jaa 'inda Muslimin fi sahih wa Abi Dawud fi sunan. Begitu pula datang di dalam, diriwayatkan di dalam Sahih Muslim, dan diriwayatkan pula oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahumullah di sunannya. Anna Muhammad ibn Amr ibn Atha samma ibnatahu Barrah. Bahwasanya Muhammad bin Amr bin Atha memberikan nama putrinya dengan Barrah. Faqalat Zainabu bintu Abi Salamah. Maka berkata Zainab bintu Abi Salamah. Ini adalah anak tiri dari Rasulullah alaihi salatu wasallam. Zainab bintu Abi Salamah. Karena ibu Zainab, yaitu Ummu Salamah, menikah dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Zainab ini adalah anak tiri Nabi, atau disilakan dalam bahasa Arab dengan Rabibah. Maka berkata Zainab bintu Abi Salamah kepada Muhammad bin Amr bin Atha ketika mengetahui dia memberikan nama putrinya dengan Barrah. Maka Zainab bintu Abi Salamah berkata, inna Rasulullah alaihi salatu wassalam naha an hadzal ismi. Sesungguhnya Rasulullah melarang dari nama ini. Wa summitu Barrah. Dan dahulu aku diberi nama dengan Barrah. Dahulu Zainab bintu Abi Salamah diberi nama oleh keluarganya dengan Barrah radhiyallahu ta'ala anha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, la tuzakku anfusakum. Janganlah kalian mentazkiyah, mensucikan diri-diri kalian sendiri, yaitu mengklaim diri-diri kalian sebagai orang yang suci. Sebagaimana nas ayat yang telah kita baca tadi, wala tuzakku anfusakum. Allahu a'lamu bi ahlil birri minkum. Allah lebih mengetahui siapa ahlul bir, itu siapa orang yang berbuat kebaikan, yang berbuat ketaatan dari kalian. Yarhamukallah. Karena Barrah itu diambil dari kata bir. Bir maknanya dalam bahasa Arab adalah ismun likulli fi'alin mardi. Sebuah nama untuk perbuatan yang diridhoi. Maka ketika seorang memiliki nama Barrah, maka itu mengandung unsur tazkiyah. Ya, tazkiyah bahwasanya dia melakukan amalan bir tadi, bahwasanya amalannya senantiasa diridhoi. Maka yang demikian ini adalah suatu yang mengandung unsur tazkiyah. Oleh karena itu Rasulullah mengingkarinya, la tuzakku anfusakum, janganlah kalian mensucikan diri-diri kalian, Allah lebih mengetahui siapa ahlul bir itu, siapa orang yang melakukan kebaikan itu di antara kalian atau dari kalian, Allah lebih mengetahui daripada kalian. Faqalu bima nusammiha, maka mereka berkata, dengan apa kita menamai dia, dengan apa kami menamainya. Faqala sammuha Zainab, maka Rasulullah mengatakan, bersabda, sammuha Zainab, berikan dia nama Zainab. Ya. Nah, demikian hadis di dalam Sahih Muslim dan Sunan Abu Dawud, menunjukkan disyariatkannya mengganti nama yang mengandung unsur tazkiyah ke nama yang lebih baik dan tidak ada unsur atau mengandung unsur tazkiyatu an-nafs. Qala al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala, berkata al-Imam Abu Dawud rahimahullah di dalam sunannya beliau menyebutkan, ghayyara Rasulullah alaihi salatu wassalam ismal 'asi. Beliau ini menyebutkan rangkuman setelah menyebutkan hadis-hadis dari Rasulullah alaihi salatu wassalam yang menyebutkan bagaimana Rasulullah mengganti beberapa nama yang mengandung makna jelek ke makna yang lebih baik. Maka beliau akhiri dengan menyebutkan rangkuman. Ghayyara Rasulullah alaihi salatu wassalam ismal 'asi. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengganti nama al-'asi, yaitu tadi yang bermakna mengandung makna isyan, kemaksiatan. Wa 'aziz, dan juga ada yang nama 'aziz pun diganti oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam karena 'aziz ismun min asma'illah. Al-Aziz merupakan salah satu dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'atalah. Wa'atalata. Ini juga mengandung makna jelek. Yaitu mengandung makna al-ghildah wa syiddah. Keras dan kaku. Maka Rasulullah perintahkan untuk mengganti nama ini. Atalah ini bermakna ghildah wa syiddah. Keras dan kaku. Wa syaitan. Ya, ini jelas nama syaitan sangat jelek kalau seorang diberi nama dengan syaitan. Wal hakam, ini juga nama yang diingkari oleh Rasulullah SAW, nama al hakam, ya, sebagaimana yang pernah dialami oleh seorang sahabat, ya, seorang sahabat yang kunyahnya Abu Syuraih. Maka ketika beliau pernah mendatangi Nabi alaihissalatu wassalam bersama kaumnya, ya, beliau diberikan kunyah oleh kaumnya dengan Abul Hakam. Abul Hakam, maka Rasulullah alaihissalatu wassalam memanggil beliau, kenapa engkau diberikan kunyah dengan Abul Hakam? Maka beliau menjelaskan, inna qawmi idhakhtalafu, sesungguhnya kaumku, wahai Nabi, jika mereka berselisih, maka mereka mendatangiku. Maka aku pun memberikan keputusan dan mereka radu, mereka ridho dengan keputusanku. Maka akhirnya kaumku memberikan nama atau memberikan kunyah aku dengan Abul Hakam. Maka Rasulullah SAW mengingkarinya. Inna allaha huwal hakam. Sesungguhnya Allah lah al-hakam. Wa ilaihi al-hukmu. Dan hanya kepadanya lah, kepada Allah lah hukum itu. Kenapa? Karena al-hakam itu mengandung makna alladzi la yuraddu hukmuhu, yaitu zat yang tidak ditolak hukumnya. Maka ini adalah nama yang hanya khusus boleh disandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah mengingkarinya. Inna allaha huwal hakam. Sesungguhnya Allah adalah al-hakam. Wa ilaihil hukmu. Dan hanya kepadanya lah hukum. Dikembalikan hukum. Ya. Maka kemudian beliau, Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat tadi, ya, apakah engkau memiliki anak laki-laki? Maka beliau menjawab, li Syuraih wa Muslim. Dia memiliki dua anak laki-laki, namanya Syuraih dan Muslim. Maka Rasulullah bertanya, siapa yang lebih besar di antara kedua anak laki-laki tersebut? Maka sahabat tersebut menjawab, Syuraih. Maka dengan itulah sahabat tersebut dipanggil atau disebut Rasulullah dengan kunyah Abu Syuraih sebagai ganti dari kunyah Abul Hakam. Karena nama Al-Hakam tidak boleh, ya, disematkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa Ghurab, ini juga nama yang jelek karena mengandung nama Al-Bu'ad. Mengandung makna Al-Bu'ad, yaitu jauh. Maka yang seperti ini mengandung makna jelek, ya, yaitu seolah-olah Al-Bu'ad minal khair, jauh dari kebaikan. Atau sebagian mengatakan Ghurab ini mengandung makna jelek karena merupakan salah satu nama dari jenis burung, yaitu burung gagak, yang mana burung gagak itu dikenal sebagai min akhbathi at-tuyur, di antara jenis burung yang paling jeleknya. Kenapa? Karena gagak ini kebiasaannya makan bangkai. Makan bangkai dan suka hinggap di tempat-tempat najis. Maka makna Ghurab, nama Ghurab ini mengandung nama, mengandung makna kejelekan. Wa Hubab. Hubab ini salah satu nama syaitan. Maka tidak boleh seorang diberi nama Hubab. Wa Syihab. Syihab ini bermakna syu'alah, ya, narun saqithah, yaitu bintang jatuh atau meteor, api yang jatuh. Itu. Syihab. Fasammahu Hisyaman. Maka diganti dengan nama Hisyam. Wasamma Harban Silman. Ya, ada seorang memiliki nama Harb. Harb maknanya perang. Maka diganti dengan Silman, perdamaian. Ya. Pokoknya semua nama-nama yang mengandung makna jelek, Rasulullah menggantinya dengan makna yang lebih bagus. Perang. Ya. Diganti dengan Silman, perdamaian. Wasammal Muttaji'a Al-Mumba'itha. Al-Muttaji ini bermakna orang yang tidur. Ya, orang yang tidur. Maka diganti dengan Al-Mumba'ith. Orang yang bangkit. Ya, yang terjaga. Wa ardan tusamma Afiratan. Dan beliau mengganti nama sebuah tempat, sebuah, ya, daerah yang sebelumnya dinamai dengan Afirah. Itu lebih tepatnya huruf fa di situ berharokat kasrah, Afirah. Sebuah tempat diberi nama dengan Afirah, yaitu Afirah ini bermakna tanah la tumbitu syai'an, tanah yang tidak menumbuhkan sesuatu pun. Itu tanah yang gersang dan tandus. Maka Rasulullah menggantinya samaha khudrah atau khadirah. Rasulullah menggantinya dengan nama khudrah, yaitu hijau atau khadirah. Ya. Wa syi'bad dalalati samahu syi'bal huda. Sebuah lembah yang sebelumnya diberi nama dengan lembah dalalah, lembah kesesatan, diganti dengan syi'bal huda, lembah petunjuk. Wa bani zainah au bani az-zinyah samahum bani rishdah. Ada sebuah kabilah yang namanya banu atau bani az-zainah atau bani az-zinyah. Az-zinyah itu bermakna zina, ya, sebuah makna yang jelek sekali. Zinyah itu bermakna zina. Maka Rasulullah menggantinya dengan Bani Ar-Rishdah. Ar-Rishdah dari kata Ar-Rushd, yaitu terbimbing atau bimbingan. Wasamma Bani Muawiyah Bani Rishdah. Dan Rasulullah menamakan Bani Muawiyah dengan Bani rijdah. Qala Abu Dawud rahimahullahu ta'ala, taraktu asanidaha lil ikhtisar. Aku meninggalkan sanad-sanadnya, yaitu tidak menyebutkan sanad-sanad dari riwayat-riwayat ini, lil ikhtisar, untuk meringkas. Jadi ini semua diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau mengganti beberapa nama yang mengandung makna jelek ini, diganti dengan nama yang mengandung makna yang baik dan bagus. Faidan min huquqil abna at-tasmiyatu al-hasanatu wallahu al-muwaffiq. Jadi kesimpulannya, di antara hak-hak anak adalah nama yang baik. Wallahu al-muwaffiq. Kemudian kita lanjutkan hak yang berikutnya. Salisan, hak yang ketiga. Yaitu hak anak setelah dilahirkan. Yang ketiga adalah al-aqiqatu anhu. Yaitu mengakikohi untuknya. Aqiqah untuk anak tersebut. Al-aqiqatu anil mauludi masyru'atun khilafan liman ankara sunniyataha. Aqiqah atau di dalam syariat juga disebut dengan nasikah. Aqiqah atau nasikah sama saja. Adapun nasikah dengan kaf ya. Sebagian orang menyebutnya dengan nasikah, keliru. Yang betul dengan kaf, nasikah. Atau aqiqah sama. Al-aqiqatu anil maulud masyru'ah. Dalam syariat aqiqah untuk anak itu disyariatkan khilafan liman ankara sunniyataha. Khilafan ya, berbeda dengan orang-orang yang mengingkari tentang sunnahnya aqiqah. Qala al-Imam Yahya bin Sa'id al-Ansari rahimahullah, adraktu an-nasa wa ma yad'un al-aqiqata 'anil ghulami wal jariyah. Aku mendapati manusia, yaitu kaum salaf rahimahumullah, aku mendapati mereka dan mereka tidak pernah meninggalkan aqiqah, mengakikohi baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Jadi ini merupakan kebiasaan yang senantiasa dilakukan oleh kaum salaf rahimahumullah. Dan hukumnya adalah sunnah muakkadah. Walaupun sebagian ulama ada yang berpendapat wajibnya aqiqah, tapi dalil-dalil yang ada menunjukkan bahwasanya aqiqah atau nasikah hukumnya sunnah muakkadah. Wa takunu fi sabi'ihi. Kemudian beliau menjelaskan kapan dilaksanakan aqiqah tersebut. Takunu fi sabi'ihi. Dilakukan aqiqah itu di hari ketujuh setelah kelahiran. Au fi rabi'ah asyar. Atau di hari ke-14. Setelah kelahiran. Au fil hadi wal ishrin. Atau di hari ke-21. Akan tapi yang lebih afdol adalah hari yang ke-7. Setelah kelahiran. Qala Salih ibnu al-imami Ahmad bin Hanbal rahimahumullah. Berkata Salih, yaitu putra dari al-imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah, qala abi fil aqiqah, berkata ayahku, yaitu al-imam Ahmad bin Hanbal, tentang permasalahan aqiqah, tuzbahu yawm as-sabi', aqiqah itu disembelih di hari yang ketujuh, fa in lam yaf'al fa fi arba'a asyrata. Jika tidak bisa dilakukan di hari yang ke-7, maka dilakukan di hari yang ke-14. Wa in lam yaf'al fa fi ihda wa ishrin. Dan jika tidak dilakukan di hari yang ke-14, maka di hari yang ke-21. Itu kelipatan 7. 7, 14, 21. Ini diriwayatkan dari Al-Imam Ahmad di dalam Masail Al-Imam Ahmad, riwayat dari putranya yaitu Saleh. Asy-Syaikh al-Muallif hafizahullah menjelaskan summa in lam yatamakkan aqqa anhu mata syaa wa mata tayassara. Jika tidak bisa, baik ketika hari ke-7, hari ke-14 ataupun hari ke-21, jika tidak bisa dilakukan di waktu-waktu ini, maka aqqa anhu mata syaa, boleh untuk mengakikahi di kapanpun harinya. Wa mata tayassara, dan kapanpun jika telah dimudahkan, jika telah mudah bagi walinya atau bagi orang tuanya. Wa yakunu 'anil dzakari syatan wa 'anil unsa syatun, dan akikah itu untuk anak laki-laki 2 ekor kambing dan untuk anak perempuan 1 ekor. Fa kullu ghulamin murtahanun aw rahinatun bi aqiqatihi, dan setiap anak itu tergadai dengan akikahnya. Tudbahu anhu yawma sabi'ihi wa yusamma wa yuhlaqu ra'suhu kama jaa dzalika, kama jaa bidzalikal khabaru inda Abi Dawud fi sunanihi wa ghairihi. Setiap anak itu tergadai dengan akikahnya dan disembelih untuknya di hari yang ke-7, diberi nama dan dicukur kepalanya sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis tentang hal itu di dalam riwayat Abu Dawud di dalam sunannya. Di ta'liq, di catatan kaki, ada penjelasan yang penting kita baca terkait dengan riwayat hadis ini. Jadi ini tadi adalah riwayat hadis, ya. Kullu ghulamin murtahanun aw rahinatun bi aqiqatihi tudbahu anhu yawma sabihi wa yusamma wa yuhlaq ra'suhu. Ini adalah lafaz hadis. Dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah rahimahumullah dari hadis Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu, dan sanadnya sahih. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Adapun makna murtahanun biaqiqatihi, setiap anak itu tergadai dengan akikahnya, maknanya bagaimana? Dijelaskan di sini. Huwa ma qalahu al-allamatu al-khattabi rahimahullah fi ma'alimis sunan. Dijelaskan maknanya oleh al-imam al-allama al-khattabi di dalam kitabnya Ma'alimus Sunan. Beliau mengatakan rahimahullah, ikhtalafan nas fi hadha. Manusia, para ulama, berbeda pendapat tentang makna murtahanun atau tergadai. Wa ajwadu ma qila fihi ma dhahaba ilaihi Ahmad ibn Hanbal. Dan pendapat yang terbaik tentang makna tergadai itu adalah pendapat yang diikuti oleh al-imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Qala hadha fi syafa'ah. Ini terkait dengan permasalahan syafaat. Asy-syafa'ah yuridu annahu idza lam yu'aqqa anhu famata tiflan lam yashfa' fi abawayhi. Maksudnya adalah setiap anak tergadai dengan hakikahnya, maknanya adalah jika anak tersebut belum diakikahi, kemudian anak tersebut meninggal ketika masih kecil, belum balik sudah meninggal, yang mana keutamaan orang tua yang ditinggal mati anaknya masih kecil adalah anak tersebut akan menjadi yang akan memberikan atau memintakan syafaat baginya di hari kiamat nanti. Maka jika anak tersebut belum diakikahi dan meninggal dalam keadaan belum diakikahi, maka anak tersebut tidak bisa memintakan syafaat bagi kedua orang tuanya. Maka ketika anak tersebut sudah diakikahi, seolah-olah anak tersebut sudah terbayarkan. Kalau belum diakikahi, seolah-olah anak tersebut masih tergadai. Jadi orang tuanya belum bisa mendapatkan manfaat secara maksimal dari anak tersebut. Sehingga anak itu adalah permisalannya seperti tergadai sampai dia diakikahi. Waqila ma'nahu annal aqiqata lazimatun labudda minha. Dan ada yang menyebutkan maknanya, ada yang mengatakan maknanya adalah bahwasanya aqiqah itu lazimah. Hukumnya harus, labudda minha, harus dikerjakan dan tidak boleh ditinggalkan. Fashabbaha al-mauluda fi luzumiha wa 'adamin fikakihi minha birrahan fi yadi al-murtahin. Maka Rasulullah SAW dalam hadis tersebut mempermisalkan anak, yang mana anak tersebut itu harus diakikahi, itu tidak bisa lepas darinya. Rasulullah permisalkan dengan gadai, dengan kondisi yang tergadai sampai dia diakikahi. Demikian yang disebutkan oleh Al-Allamah Al-Khattabi tentang makna tergadai. Al-muhim ikhwani fillah barakallahu li walakum, sebagian ulama merangkum dari pendapat-pendapat yang ada ini, ya, bahwasanya makna tergadai itu bahwasanya anak tersebut tidak bisa memberikan manfaat secara maksimal bagi kedua orang tuanya sampai anak tersebut diakikahi. Dan anak tersebut tidak bisa mencapai maslahat yang maksimal untuk urusan dunia dan akhiratnya sampai dia diakikahi. Demikian yang disebutkan oleh sebagian ulama merangkum dari makna murtahan atau rahinatun tergadai dari hadis ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biidznillah ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. يا نعم. apanya? يا نعم. Oh binnya. Nasabnya tetap harus dinisbatkan kepada orang tua kandung. Bahkan tidak boleh hukumnya menisbatkan anak, walaupun dia anak adopsi ya, tidak boleh dinisbatkan kepada ayah angkatnya, bapak angkatnya, tidak boleh. Nisbah harus tetap kembali ke bapak kandungnya, ayah kandungnya, ya. Seperti itu. Wallahu alam. Jadi hukumnya haram bahkan menisbatkan seorang anak kepada selain bapaknya, ya. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, itu adalah kufrun, kekufuran, ya, menisbatkan seorang kepada selain bapaknya, ya, tidak boleh seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Ya. Jadi pembahasan ini permasalahan tentang seorang yang belum diakikahi sampai dia dewasa, ya. Kalau selama dia masih di bawah tanggungan orang tuanya masih berhak memberikan atau mengakikahi anaknya, ya. Jadi misalnya orang tuanya baru paham tentang disyariatkannya akikah, setelah anak itu sudah besar, orang tuanya baru paham hukumnya, oh ternyata seperti ini, ada yang berpendapat wajib bahkan sunnah muakkadah, maka kemudian orang tuanya mengakikahi, boleh. Yang seperti itu. Kalau misalnya orang tuanya meninggal dan si anak ini sampai dewasa belum pernah diakikahi orang tuanya, maka sebagian para ulama berpendapat boleh dia untuk mengakikahi dirinya sendiri. Sebagaimana dilakukan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, beliau dalam sebuah hadis yang sahih insyaallah, beliau belum pernah diakikahi orang tuanya. Sampai kemudian beliau dewasa, diutus sebagai nabi dan rasul, beliau mengakikahi untuk diri beliau sendiri. Dari sini para ulama mengambil kesimpulan, istinbat hukum, boleh bagi seorang yang belum diakikahi oleh orang tuanya sampai dewasa, untuk mengakikahi dirinya sendiri. Hukumnya boleh insyaAllah. Wallahu a'lam.